Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ketiga dari kitab Mu'amalah. Kita lanjut pada bab yang berikutnya. Al-bab rabi', bab yang keempat, firrahni. Bab yang keempat membahas tentang ar-rahn, pegadaian. Wa fihi mas'alatan. Dan dalam bab yang keempat ini ada dua masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknahu wa adillatu masyru'iyatihi. Masalah yang pertama membahas tentang makna ar-rahn dan dalil disyariatkannya ar-rahn. Apa itu ar-rahn? Ar-rahnu ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha aw min samaniha idza ta'adzara al-wafa. Ar-rahn adalah menjadikan barang atau harta sebagai jaminan hutang. Liyustawfa minha, di mana barang yang dijaminkan tersebut atau yang digadaikan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang, au min samaniha, atau hasil penjualan barang yang digadaikan untuk melunasi hutang. Idza ta'adzara al-wafa, apabila yang berhutang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya. Nah, mafhum ya? Nah, ar-rahnu atau gadai ya, itu adalah menjadikan barang atau harta tertentu sebagai jaminan hutang, ya. Di mana barang tersebut akan digunakan, barang tersebut atau hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Nah, contohnya si A hendak berhutang kepada si B, berhutang sejumlah uang. Kemudian sebagai jaminan, ya, jaminan pelunasan hutang, maka si A menggadaikan motornya kepada si B yang memberikan hutang. Motor yang diberikan sebagai jaminan kepada orang yang memberikan piutang, maka itulah ar-rahan, barang gadainya. Di mana barang ini, jika yang berhutang tidak mampu melunasi ketika telah jatuh tempo, maka barang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Atau barang tersebut dijual dan hasil penjualannya untuk melunasi hutangnya. Mafhum ya? Ini makna ar-rahan. Dan ini disyariatkan. Wal aslu fi masyru'iyyati ar-rahni, dan dasar atau dalil disyariatkannya melakukan ar-rahan seperti ini, qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian dalam keadaan safar, kemudian kalian melakukan muamalah secara hutang, yaitu tidak kontan, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati seorang katib yang bisa menulis perjanjian hutang tersebut. Farihanu maqbudah, kalau tidak ada yang bisa menulis sebagai bukti, maka harus ada rihan maqbudah, harus ada barang yang dijaminkan atau digadaikan, yang barang ini maqbudah, dipegang oleh orang yang berpiutang, yaitu orang yang memberikan hutang. Asyahid dalam ayat ini disebutkan bolehnya atau disyariatkannya ar-rahan, menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Farihanu maqbudah, hendaknya ada barang sebagai jaminan yang akan dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Wattaqyidu bis-safar fil ayati kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Penyebutan safar di sini atau pembatasan hanya menyebutkan safar di sini, ketika safar ini hanya kharaja makhrajal ghalib, ini hanya pada umumnya saja. Fala mafhuma lahu, sehingga tidak ada mafhumnya, ayat ini enggak ada mafhumnya. Artinya menggadaikan barang sebagai jaminan itu baik ketika transaksinya di saat safar atau transaksinya di saat mukim tidak safar. Hanya saja di sini disebutkan sedang safar karena kharaja makhrajal ghalib pada umumnya. Nah. Pada umumnya terjadinya hal seperti ini, ya, meminjam atau berhutang, kemudian harus ada jaminan barang. Itu ketika safar biasanya terjadinya. Namun bukan berarti hal ini hanya dalam safar saja, tapi juga boleh dilakukan ketika mukim. Mafhum ya? Penyebutan safar hanya kharaja makhrajal ghalib. Lidalalati sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar. Karena ada dalil dari hadis yang menunjukkan apa? Disyariatkannya ar-rahan, ya, menggadaikan barang sebagai jaminan hutang fil hadar ketika mukim. Ya. Hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mukim, bukan ketika sedang safar. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajal wa rahanahu dir'an min hadid. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membeli makanan, ya, dari seorang Yahudi ila ajal dengan pembayaran secara tempo, berarti hutang. Nah, beli makanan tapi dihutang, bayarnya nanti. Warohanahu dir'an min hadid. Kemudian, ya, agar sama-sama enak, ya, si Yahudi ini bisa memberikan hutang tersebut, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau, nah, sebagai jaminan untuk pelunasan hutang dari tadi karena membeli makanan dari seorang Yahudi. Sisi pendalilannya jelas, ya. Nabi beli makanan, pembayarannya tempo, ya, yaitu beliau hutang. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Dalilnya sharih, ya, sahih. Sharih jelas, sahih. Naam, sahih hadisnya, bisa diamalkan. Dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah, sehingga tidak diragukan kesahihannya. Asyahid bahwasannya boleh melakukan hal seperti ini baik ketika safar atau ketika hadar, ketika mukim. Al-mas'alah tsaniyah. Kita selesai dari masalah yang pertama, kita langsung pada masalah yang kedua. Al-ahkamu al-muta'alliqatu bihi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Permasalahan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Yang pertama, la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'u ad-dayni minhu wala rahnu ma la yamlik. La yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Tidak boleh, tidak sah menggadaikan barang yang tidak boleh dijual. Kal waqfi, seperti barang wakaf. Wal kalbi, atau anjing. Misalkan seorang pinjam uang, kemudian sebagai jaminan dia menggadaikan tanah wakaf. Surat-suratnya diserahkan ke pihak yang memberikan hutang. Ini enggak boleh. atau dia menggadaikan anjingnya yang mahal yang harganya puluhan juta misalkan. Ini enggak boleh. Karena enggak boleh jual beli anjing atau memakan hasil dari penjualan anjing. Intinya tidak sah menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, ya. Seperti tanah wakaf atau barang wakaf, ya, harta wakaf atau anjing atau yang lainnya dari barang-barang yang tidak boleh dijual. Kenapa? Li'annahu la yumkinu ifa'u daini minhu, karena barang-barang tersebut tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang. Nggak bisa. Tanah wakaf nggak bisa dijual, barang wakaf nggak bisa dijual. Nah, demikian pula kalb nggak boleh dijual. Walarahnu mala yamliku, dan tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya. Nah, pinjam uang tapi sebagai jaminan dari hutang tersebut dia menggadaikan rumah orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya. Kemudian hukum yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi, disyaratkan, ya. Disyaratkan harus mengetahui nilai atau harga barang yang digadaikan, kemudian jenisnya dan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Nah, jadi disyaratkan ini barang yang digadaikan harus jelas harganya berapa ini kalau dijual kira-kira, terus jenisnya dan ciri-cirinya. Sehingga barang ini memang benar-benar nantinya jika yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barang ini bisa untuk menutupi hutangnya. Nah, paham ya? Nah, kemudian hukum yang ketiga, an yakuna ar-rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'zunan lahu fi. Orang yang rohin, orang yang menggadaikan barangnya, yaitu orang yang berhutang kemudian menggadaikan barangnya, hendaknya dia adalah jaizat tasarruf, orang yang memang boleh bertransaksi. Dia seorang yang akil, ya. Nah, berakal, ya. Yang syarat-syarat bolehnya bertransaksi di sini sama dengan syarat-syarat jual beli yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Nah, hendaknya orang yang menggadaikan barang ini adalah orang yang boleh untuk melakukan tasarruf atau transaksi malikan lil marhun, dan dia orang yang memiliki barang yang digadaikan tersebut au ma'dhunan lahu fih, atau dia sebagai orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang itu. Misalkan dia wakilnya, atau dia diizinkan oleh pemilik barang untuk menggadaikan barang miliknya. Kemudian yang keempat, laisa lirrahini at-tasarrufu fir-rahni bighairi ridhal murtahin. Wala yamliku al-murtahinu dhalika bighairi ridhal rahin. Orang yang menggadaikan barang tidak boleh melakukan transaksi pada barang yang digadaikan tanpa adanya keridhaan atau izin dari murtahin. Murtahin ini pihak yang memegang barang gadai tersebut. Mafhum ya? Orang yang menggadaikan barang ya, tidak boleh melakukan transaksi pada barang yang digadaikan tanpa adanya kerelaan atau keriduan dari pihak murtahin, pemegang gadai. Misal barang sedang digadaikan ya, tapi dia bertransaksi di luar menjual barang tersebut ya, atau bahkan surat-suratnya dijadikan jaminan dalam transaksi yang lain ya. Nah ini nggak boleh ya, karena barang tersebut sedang digadaikan. Wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridhar rahin. Dan sebaliknya, pihak murtahin, pihak yang pihak pemegang gadai ya, pihak pemegang gadai itu tidak boleh memiliki barang gadai tersebut tanpa keridhaan dari ar-rahin, tanpa keridhaan dari orang yang menggadaikan barang. Paham dong ya ikhwah? Bisa paham gak? Paham dong? Paham ya? Mudah insya Allah. Kemudian yang kelima, la yajuzu lil murtahini al-intifa'u bir-rahni. Tidak boleh pihak pemegang gadai mengambil manfaat atau memanfaatkan barang gadai. Gak boleh. Nah, barang gadai disimpan, gak boleh dimanfaatkan. Illa, kecuali, ada kecualinya, an yakuna ar-rahnu markuban au mahluban. Kecuali kalau barang gadai tersebut berupa markuban, hewan tunggangan, au mahluban, atau hewan yang diambil susunya. Fayajuzu lahu an yarkabal markuba au yahlubul mahluba idza anfaqa alai. Maka boleh bagi pihak pemegang gadai untuk menaiki hewan tunggangan tersebut atau memerah susu hewan tersebut. Idza anfaqa alaihi, apabila pihak pemegang gadai ini mengeluarkan biaya untuk merawat barang gadai tersebut. Nah, misalkan yang digadaikan kuda misalkan. Kuda atau unta atau yang lain. Kuda atau unta butuh makan enggak? Butuh makan. Ya, harus dikasih rumput, harus dikasih minum, ini itu. Maka pihak pemegang gadai ya, karena dia ngurusin barang gadai tersebut, mengeluarkan biaya ya, maka boleh dia memanfaatkan barang gadai tersebut, boleh dia menungganginya. Atau kalau barang gadai tersebut adalah berupa sapi perah misalkan, atau kambing yang diambil susunya, otomatis pihak memegang gadai dia mengeluarkan biaya untuk memberi makanan atau pakan kepada hewan ini. Nah, maka apa? Boleh bagi pihak pemegang gadai untuk memerah hasilnya, memerah susunya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, almarhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan itu adalah amanah yang ada pada orang yang ada pada pihak pemegang gadai. Jadi barang yang digadaikan ini amanah. Amanah yang dipegang oleh pihak pemegang gadai. La yadmanuhu illa bita'addi. Pihak pemegang gadai tidak menanggung kerusakan ataupun apa ini kecacatan atau kehilangan yang terjadi pada barang gadai tersebut illa bita'addi, kecuali kalau itu karena kelalaian pihak pemegang gadai. Kecuali kalau memang itu adalah kelalaian atau pelanggaran pihak pemegang gadai. Nah, maka apa? Harus diganti. Misalkan barang yang digadaikan hilang. Kehilangan ini adalah karena kesalahan pihak pemegang gadai. Ya. Maka diganti, harus ganti. Atau rusak, misalkan. Nah, rusaknya barang gadai tersebut adalah karena sebab kelalaian ataupun pelanggaran pihak pemegang gadai, maka harus diganti. Nah, jika kerusakannya atau kehilangannya bukan karena pelanggaran dari pihak pemegang gadai, maka tidak ada kewajiban bagi pihak pemegang gadai untuk mengganti barang gadai tersebut. Fa idza halla ad-dainu alladhi bihi rahnun, apabila batas pelunasan hutang, ya, batas pelunasan hutang yang hutang tersebut disertai adanya penggadaian barang, ya, atau jaminan barang, apabila sudah tiba batas pelunasannya, wajib 'alal madin sadaduh, maka wajib bagi pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Nah, jadi kalau sudah jatuh temponya, wajib untuk melunasi hutangnya. Misalkan seorang meminjam uang 10 juta, kemudian dia menggadaikan motornya. Motornya mungkin harganya lebih dari 10 juta. Apabila sudah tiba tempo waktunya, tempo waktu yang dijanjikan atau hasil perjanjian muamalah tersebut atau transaksi tersebut, maka wajib bagi pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Fa idzam tsana'a, namun apabila pihak yang berhutang enggan melunasi, enggak mau melunasi, ajbarahul hakim, maka hakim pemerintah berhak memaksa orang yang berhutang tadi untuk melunasi hutangnya. Fa idzam tana'a habasahu, kalau dipaksa pun enggak mau, maka pemerintah berhak untuk memenjarakan orang tersebut yang enggan membayar hutang. Wa azzarahu, tidak hanya sekedar memenjarakan tetapi berhak juga untuk memberikan takzir, hukuman, ya, hatta yaufiya ma alaihi minad-dain, sampai dia melunasi hutangnya. Au yabi'ar rahna, atau dia menjual barang yang digadaikan tersebut. Wa yusaddida min qimatihi, kemudian dia melunasi hutang tersebut dari hasil penjualan barang gadai tersebut. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan bab ar-rahan. Nah, pegadaian barang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah masuk waktu isya, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.